Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas kaidah yang ketiga dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kaidah yang ketiga disebutkan bahwa zahir dari nas-nas sifat itu diketahui maknanya, namun kaifiahnya, bagaimana visualisasinya, bagaimana wujudnya, ini yang tidak diketahui. Dan di sana ada sekelompok orang yang menyebutkan bahwa makna dari nas-nas sifat itu tidak diketahui. Jadi bahkan sampai maknanya pun tidak diketahui. Mereka inilah yang disebut sebagai ahlu tafwid. Ahlu tafwid, apa makna istiwa? Kata mereka, wallahu alam. Wallahu alam apa makna dari al-istiwa. Ya. Wa yad'una anna hadza madhhabus salaf. Dan mereka mengaku-ngaku, mengklaim bahwa inilah madhab salaf. Jadi yang kita singgung kemarin, kita singgung tadi, bahwa mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah itu ada dua. Yang pertama, ini pendapat mereka ya, bukan pendapat yang benar. Ini klaim mereka. Ya, melakukan takwil terhadap nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya. Jadi mereka mengatakan ya da'una anna hadza madhhabus salaf. Mereka mengaku-aku bahwa inilah madhabnya salaf. Wassalafu bari'una min hadzal madhab. Padahal kata beliau, salaf itu berlepas diri dari madhab ini. Dari madhabnya para dari madhabnya atau menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwiduhum al-kaifiyah ila ilmillahi azza wa jal. Adapun tafwid yang dilakukan oleh salafun saleh ridwanullah alaihi majma'in adalah tafwidul kaifiyah. Mereka menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nas-nas tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang kaifiyahnya, maka apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menjelaskan konsekuensi dari madhab tawfid. Ya. Di sini kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih al-ma'ruf al-aql wa naql. Sawa kada wa kada al-madbu' ala hamish min hadis sunnah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dan mengetahui atau memikirkannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka akan sangat bertentangan ketika ada madhab tawfid ini. Disuruh kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jadi ada kontradiksi. Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi, tapi di satu sisi ya ayat-ayatnya enggak dipahami tentang dirinya dalam Al-Qur'an atau sebagian besar apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang dirinya, la ya'lamul anbiya ma'nahu. Bahkan para nabi itu enggak paham maknanya apa. Ya. Para nabi enggak paham maknanya apa. Ya. Kalau misalnya kita mengiyakan makna, kalau kita mengiyakan madhab tafwid ini yang menyerahkan maknanya kepada Allah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dengan demikian diketahuilah bahwa madhab tafwid itu merupakan pelecehan terhadap Al-Qur'an dan para nabi. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburinya ternyata enggak dipahami maknanya. Para nabi yang menyampaikan Al-Qur'an, para nabi yang menyampaikan kitab suci firman dari Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Enggak paham apa maknanya. Ya, mungkin kadang orang mikir sepele ya. Oh, enggak apa-apalah madhab tafwid ini ya. Bagus itu madhabnya. Kenapa? Karena kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi lihat, tadabbaru. Satu hal yang aneh kata beliau. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian mengkhabarkan bahwa Al-Qur'an itu ya telah dijadikan oleh Allah sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, sebagai petunjuk, wa bayanan linnas, sebagai keterangan bagi manusia. Wa amara rasul ayyuballighal balagal mubin. Kemudian Allah telah memerintahkan para rasulnya untuk menyampaikan. Kita sekarang labu-labu lalu lintas itu kan kita paham maknanya. S artinya apa? Ya S dicoret. Artinya dilarang stop. Lampu merah artinya berhenti. Lampu hijau artinya jalan, lampu kuning artinya jalan. Oh, salah. Lampu kuning artinya siap-siap berhenti, atau tancap gas. Intinya apa? Rambu-rambu itu dipahami. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran sebagai rambu-rambu kehidupan kita maknanya tidak dipahami, diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mazhab tauhid ini, kalau mazhab tauhid kan lebih bagus dia, kan dengan mudah mengatakan al-haqqu fi nafsil amr ma 'alimtuhu bi ra'yi wa aqli, maka kebenaran itu adalah sebagaimana yang aku ketahui dengan akal pikiranku, dengan rasioku. Ya. Kenapa? Karena ucapan para nabi itu enggak bisa dipahami. Ya, maknanya diserahkan kepada Allah, maka lebih benar saya dong yang pakai akal saya. Ya. Wa ma la ya'lam ahadun ma'na la yajuzu an yustadalla bihi. Maka kalau dikatakan enggak ada seorang pun yang mengetahui maknanya, kita enggak boleh menjadikannya sebagai dalil. Ya. Ketika kembali kepada Al-Qur'an, kemudian orang ahli tauhid mengatakan wallahu a'lam maknanya, Allah yang tahu. Enggak bisa kita jadikan sebagai dalil kalau memang kita enggak tahu maknanya. Ya enggak? Konsekuensinya apa? Kita melakukan sesuatu tanpa ilmu karena kita tadi mengklaim, ahli tauhid tadi mengklaim bahwa dia tidak mengetahui maknanya. Maka konsekuensinya, tahui apa yang kami ucapkan. Demikian juga kami bisa menjelaskannya dengan dalil akal, dengan rasio. Ya mereka kan dengan mudah mengatakan hal yang demikian. Nas-nas syar'i itu enggak bisa dipahami. Kalian sendiri yang mengatakannya. Kalian sendiri yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ucapannya kepada ahli tauhid. Kalian sendiri yang mengatakan bahwa maknanya tidak dipahami melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mending kami dong. Kami mengucapkan sesuatu dengan akal pikiran kami. Kami bisa memahaminya, kami bisa menjelaskannya kepada kalian. Fatabayyana anna qawla ahli tawfiq alladhi yaz'umuna annahum muttaba'una lisunnah dari akwali ahli bid'ah wal ilhad. Ini perlu distabilo ini. Perlu digaris bawahi. Kata beliau, dari sini maka jelaslah ucapan ahli tawfiq yang mengira bahwa mereka mengikuti sunnah dan mengikuti as-salaf, ini adalah ucapan yang terburuk. Ucapan ahlul bid'ah dan ahlul ilhad yang terburuk. Sebagian orang menganggap bahwa manhaj atau mazhab tauhid ini lebih baik daripada mazhab ta'wil. Maka kata Syekhul Islam, enggak. Justru mazhab tauhid ini adalah mazhab yang terburuk. Ketika dia menyerahkan maknanya kepada Allah, konsekuensinya seperti tadi. Berarti apa? Para nabi enggak paham maknanya. Ya, apalagi menjelaskannya kepada manusia, konsekuensinya luar biasa. Bahkan menjadi pintu yang akan terbuka bagi ahlul bid'ah, demikian juga ahlul ilhad ketika mereka mengedepankan rasio-rasio mereka. Tuh kan benar, Al-Qur'an enggak bisa dipahami, mending ucapan kami dong. Ya, dengan rasio kami, kami bisa jelaskan kepada kalian. Ya. Makanya kata beliau, ya, min syarri akhwali ahli bid'ah wal ilhad. Ini termasuk adalah ucapan ya ahlul bid'ah dan ahlul ilhad yang paling buruk. Intaha kalam Syekh. Ya, sampai di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian ditutup oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa huwa kalamun sadidun min di ra'yin syadid. Min di ra'yin rasyid wa ma alaihi mazid rahimahullahu taala rahmatan wasiah wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Ucapan Syekhul Islam ini adalah ucapan yang sangat baik ya, yang muncul dari akal yang demikian lurus. Wa ma alaihi mazid, tidak butuh tambahan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas dan mengumpulkan kita dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, lihat di sini beliau telah jelaskan dengan begitu detail konsekuensi dari madhab tauhid, bahwa tidak ringan konsekuensinya ketika kita mengiyakan madhab tauhid, berarti kita telah menyingkirkan ya Al-Qur'an, demikian juga menyingkirkan ucapan para nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga bagaimana yang benar? Yang benar adalah manhaj salaf yang asli. Bukan manhaj salaf imitasi ahlu tauhid tadi. Manhaj salaf yang asli, mereka menetapkan maknanya, kemudian yang mereka nafikan adalah kaifiyahnya. visualisasinya nggak tahu, ya, karena nggak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya mereka pahami. Nanti insya Allah kita akan bawakan beberapa asar dari para salaf ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana mereka menetapkan ya makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menafikan kaifiyahnya. Ya. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang madhab tauhid. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada kaidah yang keempat di esok hari. Bismillahi taala. Taib nakif ilahuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.